Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Kita sudah memasuki pada ayat ke-13 surat Al-Kahfi, namun penjelasannya barulah insyaallah taala kita akan bahas pada malam hari ini, demikian pula ayat-ayat yang berikutnya. Allah menyatakan nahnu merupakan salah satu dari ad-dhamair, kata ganti dalam bahasa Arab yang jumlahnya sebanyak 14, maka salah satunya adalah ini, nahnu, huwa, huma, hum, jika itu laki-laki, hiya, huma, hunna, jika itu perempuan, anta, antuma, antum, jika itu laki-laki, anti, antuma, antunna, jika itu perempuan. Berapa sudah? 12. Maka yang ke-13 adalah nahnu. Dan yang ke-14 adalah ana. 6. Maka itu hendaknya diperhatikan bersama bahasa Arab yang mendasar terkait dengan kata ganti. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna adalah semuanya orang ketiga. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna orang kedua. 6. Sedangkan nahnu dan ana adalah orang pertama, atau yang diistilahkan dengan dhamir mutakallim. Nah, kata ganti yang terkait dengan yang berbicara. Maka ketahuilah nahnu salah satu dari kata ganti, sedangkan maksud pada ayat ini adalah Allah Jalla wa'ala. Nahnu. Pada sebagian ayat Allah membahasakan dengan nahnu. Tapi pada kondisi atau pada ayat yang lainnya kita jumpai dengan ana. 6. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Allah tidak menyatakan kecuali kami. Pertanyaannya, mengapa demikian dalam kondisi Allah sebutkan dengan nahnu? Dalam kondisi yang lain Allah sebutkan secara langsung ana, saya, aku, kata Allah Jalla wa'ala. Nah, mungkin perlu kita tahu di antara yang disebutkan oleh para ulama, jika Allah sebutkan dengan kata ganti ana, terkait secara khusus peribadatan langsung kepadanya, sehingga tidak melibatkan yang lainnya. Sementara ketika Allah sebut dengan nahnu, maka kata para ulama melibatkan dengan yang lainnya. Dalam konteks pembicaraan ini adalah terkait dengan malaikat yang Allah tugaskan, yang Allah utus, terkait dengan wahyu Jibril alaihissalam. Nam, wa anzalna, dan kami telah turunkan Al-Quran, dan kami telah turunkan air dari langit. Allah gunakan dengan kata nahnu. Nah, kenapa? Karena terkait dengan yang Allah tugaskan. Yang Allah tugaskan menurunkan Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita bahas, Jibril alaihissalam, wa anzalna, kami turunkan, yakni melalui Jibril alaihissalam. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan dari langit itu air. Allah tugaskan malaikat yang terkait padanya. Nah, demikian pula pada ayat ini, nahnu, kami, kata Allah, naqussu, kami ceritakan, alaika, kepadamu, ka, kata ganti anta, laki-laki, satu orang. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kisahkan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak disebutkan wahai Muhammad, maka tersirat padanya dan kita mengetahuinya dengan tafsir. Naam, dhamir anta, alaika. Kalau antuma, alaikuma. Kalau antum, jamak laki-laki, orang kedua kan? Alaikum. Assalamualaikum. Salam atas kalian. Nah. Maka kita ucapkan salam itu, salam atas kalian. Kalian di sini, asal katanya adalah kalian dalam bentuk jamak laki-laki, namun sekalipun itu ditujukan kepada wanita, tetap memakai dhamir antum. Kenapa? Karena konteks kata ganti yang ditujukan kepada laki-laki, maka sudah termasuk juga wanita padanya. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan alaikum, kepada kalian, puasa. Alaikum, kepada kalian di sini, kalau diartikan kepada kalian, wahai kaum laki-laki. Apakah dengan itu kemudian wanita tidak diperintahkan? Maka kita jawab bahwa sudah tentunya wanita termasuk ketika disebutkan kata jamak laki-laki, sebagaimana assalamualaikum. Nah, sisi lain, assalamualaikum ditujukan walaupun kepada satu orang. Lo kan tidak sesuai sama kata gantinya, mestinya assalamualaika warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kita berikan jamak walaupun satu orang. Sebagai apa? Sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada dia. Dia satu orang individu, tetapi dianggap banyak. maka ini sebagai bentuk pemuliaan kepada saudaranya. Assalamualaikum. Nah, walaupun boleh assalamualaika kalau memang satu orang. Nah, kembali kepada kata alaika, kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kata Allah naqussu, kami ceritakan. Nah, apa asal katanya naqussu? Atau jika ditanya ini kata kerja atau bukan? Nah, fadhol yang bisa segera isyaratkan dengan tangannya untuk berani menjawab, naqussu kata kerja atau bukan? Nah, jawabannya kata kerja. Nah, atau bahasa Arabnya fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kalau kata benda, isim. Nah, maka kita jawab kata kerja. Ditanya lagi kata kerja jenis apa? Madhi, apa mudhari, apa amr? Kata kerja bentuk lampau, atau yang sedang berlangsung, ataukah kata perintah? Kita jawab mudhari. Bagaimana kita bisa tahu? Ini perlu tahu ilmunya. Jika ada kata kerja diawali salah satu dari empat huruf, maka itu cirinya fi'il mudhari. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf nun, seperti yang bersama kita, naqussu. Huruf yang ketiga ta, huruf yang keempat ya. Nah, sebagian ngasih tahu kalau untuk memudahkan menghafal empat tadi, singkat saja dengan ana itu. Alif, nun, ya, ta. Jika salah satu dari empat huruf tadi mendahului, maka itu bisa kita nilai bahwa itu sebagai fi'il mudhari'. Sedikit pemanasan biar tidak lupa bahasa Arabnya, walaupun kita sedang ngaji tafsir. Nah, naqussu itu kalau nun. Kalau alif, misalkan diganti alif, aqussu. Kalau diganti ya, yaqussu. Kalau diganti ta, taqussu. Ya, nyambung kira-kira. Nah, ya, kita berupaya untuk terus belajar bahasa Arab, yang mana belajar bahasa Arab itu juga harus ditopang baca Al-Qur'annya lancar, sehingga tidak tergagap-gagap ketika nanti belajar bahasa Arab. Nah, kadang belajar bahasa Arab huruf-huruf saja masih kadang belum hafal, panjang pendeknya juga. Nah, maka lancarkan dulu baca Al-Qur'annya. Naam, huruf-hurufnya juga pas. Naam, tajwidnya. Baru kemudian belajar bahasa Arab. Berarti banyak tugasnya ya. Tugas kita dalam kehidupan yang tersisa dari umur kita, kalau kita belum lancar baca Al-Qur'annya, segera lancarkan, targetkan. Saya sekian bulan harus bisa baca Al-Quran dengan pas, dengan baik. Atau tahun depan. Baru setelah itu saya akan memacu diri saya belajar bahasa Arab. Harus tahu. Saya tidak boleh kalah. Nah, untuk tidak bisa bahasa Arab. Baik saya maupun keluarga saya. Harus bisa karena bahasa Al-Quran. Bahasanya kaum muslimin, bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis, maka itu harus dikedepankan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa. Nah, maka semumpung umur kita masih sehat, apalagi masih muda, maka dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tugas kita masih banyak, mengetahui agama ini kita belum banyak tahu apa-apa, masih sangat minim. Begitu seharusnya kita nilai. Jangan merasa banyak tahu. Wah, baca Al-Qur'annya saja masih belum sesuai. Bahasa Arab juga belum tahu. Nah, maka hendaknya kita introspeksi kepada diri kita. Banyak tugas. Sempatkah atau tidak nanti umur saya mati bisa baca Al-Qur'an dengan baik, saya mati sudah bisa bahasa Arab, saya mengerti ayat-ayat Allah, na'am saya mengerti hadith-hadith Rasulnya. Kalau mau kita kalkulasi, kayaknya secara matematis enggak cukup. Tapi kalau antum niati, antum sungguh-sungguh, antum memacu diri antum, maka insya Allah mudah-mudahan tercapai. Nah, naqussu fi'il mudhari'. Artinya, atau asal katanya qassa, yaqussu, menceritakan. Maka karena kami, jadilah kami menceritakan, kata Allah, kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naba'ahum. Naba' artinya berita, atau bahasa kita informasi. Salah satu dari nama surat juz ke-30 adalah An-Naba', berita. Kami ceritakan kepadamu hai Muhammad naba'ahum, berita tentang mereka. Kembali lagi mengingatkan bahwa hum salah satu dari dhamair, kata ganti. Ya. Nah, kata ganti orang keberapa? Orang ketiga. Huwa, huma, hum. Laki-laki. Kalau perempuan, hiya, huma, hunna. Nah, kami ceritakan tentang berita mereka. Maka kalau sekedar arti hum mereka, kita masih meraba-raba siapa yang dimaksudkan mereka. Kadang mereka itu bisa berarti begini, kadang mereka itu bisa bermaksud siapa. Maka lebih tahunya dengan tafsir. Kita tahu siapa yang dimaksudkan itu adalah dengan belajar tafsir. Nah, maka hum di situ adalah ashabul kahfi. Penghuni kahfi dalam konteks yang sedang diberitakan. Bilhaq, al-haq artinya hak. Al-haq artinya juga as-sidq, yaitu kejujuran. Kami ceritakan kepada Muhammad Muhammad tentang berita mereka tadi dengan secara jujur. Bilhaqi bis-sidqi. Itu bisa antum catat. Sehingga penafsiran al-haq di situ as-sidqu. Seperti ini belajar, dicatat. Nah, sehingga satu saat tidak lupa. Dan kita tahu. Nah, mungkin kita tadinya taunya secara bilhaq itu adalah hak. Tapi mungkin bagaimana sesungguhnya penafsirannya. Maka ternyata al-haq di situ adalah as-sidq. Karena memang al-haq itu juga as-sidq. Nah. Kami ceritakan demikian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahum fityatun. Naam, innahum fityatun. Sering kita dapati innahum. Itu asalnya inna dengan hum. Ketemu lagi dengan dhamair, dengan kata ganti. tidak akan bisa lepas dengan kata ganti. Hum. Siapa? Mereka. Mereka adalah orang ketiga jamak laki-laki. Nah, ditambah dengan inna. Inna fungsinya adalah ta'kid atau ta'ukid, penguat. Yang mungkin bisa dibahasakan dengan bahasa kita sesungguhnya. Atau sungguh. Innahum, sesungguhnya mereka itu. Sering apa tidak didapati kata innahum atau inna saja? Nah, sering. Baik Al-Quran maupun hadis. Nah, kalau tunggal, huwa. Kan kata ganti ketiga laki-laki itu huwa, huma, hum. Sekarang masukkan inna di situ. Inna ditambah huwa. Apa jadinya? Innahu. Kalau huma, innahuma. Kalau jamak, innahum. Kalau orang kedua, laki-laki. Apa saja? Anta, antuma, antum. Ya. Maka inna tambahkan dengan anta. Jadilah innaka. Ketika ditambah antuma, diganti lagi dengan antuma, innakuma. Kalau jamak antum, innakum. Ya. Innaka, innakuma, innakum. Nah, innahu, innahuma, innahum. Itu harus hafal itu. Di bolak-balik harus di luar kepala. Yang penting tadi ingat dulu. Kata ganti tadi. Ingat 14 jumlahnya. Awali dengan kata ganti orang ketiga dulu. Baik tunggalnya maupun dua orangnya maupun jamaknya. Laki-laki, habis itu wanita. Ganti orang keduanya. Kemudian ditambah dua lagi yaitu nahnu dan ana. Huwa huma hum, hiya huma huma, hiya huma hum. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Naam. Nahnu ana. Naam. Nanti antum di rumah coba. Naam. Innahum sesungguhnya mereka itu fityah. Fityah artinya adalah syubban. Syubban adalah pemuda. Syabab, syubban. Naam. Mereka itu adalah para pemuda. Amanu. Yang mana mereka itu telah beriman. Birabbihim. Kepada Rabbnya mereka. Siapa Rabbnya mereka? Tentu Allah Jalla wa'ala. Birabbihim. Naam. Mereka adalah para pemuda yang telah beriman kepada Allah. Wazidnahum huda. Perhatikan mana fi'ilnya. Pada kata wazidnahum. Adalah pada kata zidna. Nah, kami tambah. Kalau waw adalah huruf sambung. Sedangkan kata kerjanya yakni zidna. Naam. Zidna, zittu, naam. Hum adalah kata ganti juga yakni mereka. Wazidna hum dan kami tambahkan kepada mereka para pemuda tadi huda yaitu berupa petunjuk. Arti letter lock-nya huda, petunjuk. Namun kita agar tahu dan harus tahu apa penafsiran lebih lanjutnya. Di antaranya ditafsirkan huda di situ imana. Keimanan mereka. Wabasirah dan basirah. Nah, penglihatan atau mereka diberikan kecerahan di dalam memandang suatu urusan, suatu perkara, bahwa di masyarakat yang telah dia tinggalkan tadi mereka terjerumus kepada jalan yang jauh dari Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada asnam, maka mereka tidak tinggal diam, mereka cerna sekaligus hidayah dari Allah bahwa ini adalah batil, ini adalah salah, saya harus bangkit, saya harus meluruskan tauhid bahwa ibadah hanya kepada Allah. Itu basirah, diberikan ilmu itu bisa mencerna, melihat sesuatu tadi hak ataupun batil. Nah, maka itu petunjuk. Wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka imanan wa basirah. Penafsiran yang disebutkan dalam tafsir yang lainnya pula bahwa huda atau wazidnahum huda yassarnahum lil amalis salih. Antum catat. Nah, kami mudahkan mereka, kata Allah, untuk beramal saleh. Kami berikan petunjuk kepada mereka, maka maknanya kami berikan kemudahan kepada mereka untuk beramal saleh. Beramal saleh itu perlu huda apa tidak? Perlu. Tidak bisa orang mau beramal saleh maunya dirinya sendiri, melainkan dengan huda, dengan taufik dari Allah, sehingga digerakkan hatinya tadi untuk melakukan ketaatan, melakukan amal soleh terus. Nah, maka itu selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah, taufik untuk bisa berjalan selalu di atas siratal mustaqim yang mengantarkan kepada keselamatan, kepada jannah. Yassarna hum lil amalis salih. Minal inqita ilallah, berupa pemutusan dari segala keterikatan yang mengungkung dia tadinya, ilallah, untuk hanya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wa mubaadah annas, dan menjauhkan diri dari manusia. Apa itu namanya? Uzlah. Uzlah, mengasingkan diri atau hijrah, karena tidak kuat. Kalau terus-terusan di situ nanti tambah membahayakan diri, dan tentunya lebih khusus lagi yang lebih mahal lagi, yaitu keimanannya. Maka berusaha untuk uzlah, hijrah. Tidak bisa diteruskan terus-terusan di sini, maka saya harus segera bangkit mencari tempat yang aman. Wazuhud fid dunya, dan berusaha zuhud di dunia. Karena namanya hijrah, namanya uzlah, itu perlu resiko. Ya, harus ninggalkan tempat yang biasanya dia tinggal dengan masyarakatnya yang sudah dia kenal. Kemudian mungkin ada hasil usahanya yang harus dia korbankan untuk pindah tempat lain dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dia berusaha zuhud, karena apa? Karena Allah Jalla wa'ala. Nah, kalaulah semua diberatkan itu tidak jadi, kemudian dia akan melakukan uzlah. Sementara kondisi tadi mengungkungnya. Nah, maka dikatakan juga semua tadi bisa berlangsung. Kenapa? Yassarnahum lil amalis salih, kami mudahkan mereka untuk beramal salih. Itu satu pemberian dari Allah yang mahal, yang tidak setiap diri diberikan, melainkan hamba yang Allah kehendaki. Kalau sudah itu diteteskan, diberikan kepada diri kita, maka sambut, terima, segera respon dengan sebaik-baiknya. Nah, mumpung hidayah ini masih ada, maka segera kita untuk berlomba-lomba beriman kepada Allah, terus mengintrospeksi iman dan tauhid kita, terus memacu menindaklanjuti dalam bentuk sekian amal soleh yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan di dalam sunnah nabinya. Nah, demikian ditafsirkan. Bisa difahami insyaAllah. Nah, wazidnahum huda. Mudah-mudahan nanti di saat antum baca ayat ini maupun ayat-ayat sebelumnya sudah terbantukan antum untuk bisa paham, karena sudah kita bahas. Jadi tidak sekedar baca ayat tapi tidak tahu artinya, baca Al-Quran tapi tidak membekas, asal-asalan yang penting selesai. 6. Surat Al-Kahfi dibaca yang penting hari Jumat selesai, tapi apa artinya ayat itu? Tidak tahu. Ayat berikutnya? Tidak tahu. Kapan mau tahu? Wallahu a'lam. 6. Tidak ada waktu lagi bagi kita. Umur terus bertambah, sehari, dua hari, sepekan. Sekarang Jumat, besok ketemu Jumat lagi. 4 kali sudah 1 bulan. Tambah lagi pekan berikutnya. Terus begitu cepat. Sementara seberapa ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui, khususnya selain aqidah, tentunya adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Sengaja yang kita bahas tafsirnya itu surat yang memang rutin kita baca, walaupun sepekan sekali. Tujuannya supaya kita paham. Kalau mau dibahas surat-surat yang lain, banyak. Dan harus dan perlu juga berurutan. Dari juz yang pertama, kemudian surat yang pertama, surat yang kedua, dan seterusnya. Maka sengaja diprioritaskan. Kenapa? Untuk membantu kita saatnya nanti kita baca secara rutin itu lengket di benak kita. Nah, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Zidna. Nah, wazidna. Wazidnahum huda. Nah, berikutnya kita selesai di ayat ke-13. Melangkah ayat ke-14. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ini kalau kita baca intonasi sesuai dengan apa yang disebut pada ayat tadi. 6. Warabatna. Mana fi'ilnya? Wau di awal biasanya huruf sambung. Dan. Nah, sudah bisa ditebak. Berarti fi'ilnya rabatna. Iya. Berarti fi'ilnya rabatna. Fi'il apa itu? Madhi, mudhari. Kalau kata gantinya itu di belakang kata kerja, maka itu fi'il madhi. Mana kata gantinya? Na. Na apa itu? Nahnu. Kami. Rabatna. Nah. Rabatna asal katanya rabata. Rabata arti letter luck di kamus yaitu mengikat. Warobatna, dan kami ikat. Begitu letter lock-nya. Ala qulubihim, pada qulub. Qulub jamaknya qalbun, yaitu hati. Qulubihim, hati-hati mereka. Pada hati-hati mereka. Nah, kami ikat pada hati-hati mereka. Namun rabata tidak harus dengan pengertian letter lock-nya. Sebagaimana pada pekan yang lalu, dorobah, wa dorobana, dan kami memukul. Padahal di situ maknanya adalah dan kami menutup pada telinga-telinga mereka. Ya, masih ingat? Masih ingat apa tidak? Ya, kasih isyarat dengan kepala mantuk. Berarti, oh berarti masih ingat. Nah, tapi kalau mantuknya ragu-ragu, ya berarti ragu-ragu yang diingat. Ya, ingat? Ya Ustaz. Nah, begitu, mantap gitu loh. Sehingga ilmu tadi tidak percuma, hilang begitu saja. Pekan yang lalu sudah disampaikan, lupa. Sekarang materi baru, itu yang diingat. Nanti pekan depan yang sekarang lupa, pekan depan yang diingat. Jangan. Yang ngajar yang, dan yang diajar pun capek. Kalau tidak ada yang lengket, eman. Nah, supaya lengket, ilmu tadi dikasih perekat. Bukan lem glukol, tetapi apa namanya, al-kitabah, menulis, mencatat. Sudah, tidak mungkin kemana-mana, sudah dicatat, sudah dibubuhkan pada lembaran kertas. Apa yang dibahas pekan yang lalu? Coba buka catatan, enak. Kalau kita menggantungkan dengan ingatan kita, memori kita terbatas. Belum lagi dengan kesibukan, keperluan ini, urusan itu, amblas, lupa semua. Ah, coba sih, coba catatannya, pekan yang lalu apa? Buka di rumah. Oh, ternyata dharaba itu tidak harus memukul. Nah, begitu. Maka demikian pula rabata, mengikat. Maka artinya di sini meneguhkan. Dan kami meneguhkan hati-hati mereka, kata Allah. Ya mungkin nyambung juga dengan mengikat. Namanya diteguhkan sesuatu, kalau diikat itu kuat apa enggak? Kalau sudah kuat itu teguh. Teguh apa artinya? Mantap, pasti, jelas. Ah, begitu. Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan pada hati-hati mereka. 6. Idh qamu, ketika mereka itu berdiri. Qamu. 6. Qamu, mereka berdiri. Siapa mereka itu yang berdiri? Ashabul Kahfi. 6. Ketika mereka itu berdiri, faqalu, maka mereka menyatakan, menjelaskan prinsip mereka di hadapan Raja Kafir Dekianus pada masa itu dengan tegap dan tegasnya tanpa ragu. Karena apa? Karena telah diteguhkan oleh Allah. Apa yang mereka ucapkan? Rabbuna, Rabbus samawati wal ard, Rabb kami adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi itu semuanya. Lan nad'uwa, yang mana kami tidak akan menyeru, min dunihi, dari selainnya, selain Allah, ilaha, Tuhan-Tuhan yang lain. Disebutkan dalam tafsir, warabatna ala qulubihim, bagaimana penafsirannya? Kami telah teguhkan hati-hati mereka. Diteguhkan diantaranya dengan makna bis sabar, dengan sabar. Tulis bisabar, dengan sabar. Nah, kalau tidak sabar, tidak kuat untuk bisa istiqamah. Dikuatkan dengan apa? Dengan tasbit. Tasbit, sabat. Sabat itu dikokohkan. Wa qawwaynahum, dan kami kuatkan mereka, kata Allah, binuril iman, dengan cahaya keimanan. Artinya yang memancar dalam hati mereka. Siapa yang memberi tadi? Yang memberi adalah Allah Jalla wa'ala semata. Allah kokohkan dengan kesabaran, dengan sabat. Allah kuatkan mereka dengan cahaya keimanan. Hatta sabaru ala hujron, sehingga mereka sabar untuk melakukan hijrah dari kaumihim, tempat asal kaumnya. Wa mufaraqah ma kanu fih, dan berpisah dari apa yang tadinya bersama mereka. Apa yang tadinya bersama mereka? Minal izz, berupa kemuliaan, kehormatan. Mereka itu pemuda tadi, orang bukan orang bawahan, tapi orang punya posisi, punya kemuliaan di mata masyarakat. Wa hisbil aish, dan kesuburan kehidupan. Hidupnya makmur. Mereka di antaranya adalah anak-anak orang pembesar. Nah, hidupnya berkecukupan. Nah, wafarru bidinihim ilal kahfi, dan mereka kemudian lari menuju kahfi dengan agama atau dengan keyakinan yang telah mereka yakini. Nah, itu maknanya warabatna ala qulubihim, kami kokohkan pada hati-hati mereka. Disebutkan dalam tafsir yang lainnya, nah, nanti pada kalimat berikutnya. Itulah warabatna ala qulubihim. Maka semua itu yang melakukan atau menjadikan mereka seperti itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, idh qamu, ketika mereka itu berdiri. Ketika mereka itu berdiri. Berdiri maksudnya di hadapan Dekianus. Ketika Dekianus mencela apa yang mereka lakukan. Ketika mereka enggan untuk mengikuti beribadah kepada asnam. Mereka pun bukan kemudian ngikut begitu saja, tapi mereka berdiri. Nah, sambil menyatakan dengan pernyataan tadi, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha. Nah, waktu isya sudah masuk, antum kasih tanda pada idh qamu. Antum kasih tanda penjelasan ayat 14 baru sampai idh qamu. Sehingga nanti ketika melanjutkan ingat. Nah, itulah yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.